Dan ketika unta-unta yang bunting, yang hamil, diabaikan, dilalaikan, wa takharrabat, dan rusak, khalatid diyar, hingga negeri menjadi kosong, fama biha ma'mur, maka tidak ada pada seluruh negeri makhluk yang meramaikan. Kosong, tidak ada lagi yang meramaikan. Wa idal wuhushu ladal qiyamati uhsyirat, dan ketika binatang-binatang buas pada hari kiamat dikumpulkan. Wa taqulu lil amlaki aina nasiru, dan kau akan berkata kepada seluruh amlak, seluruh alam semesta, aina nasiru, kemana kami harus pergi? Wa idza tuqatil muslimin tazawwajat min huril 'ain, dan ketika orang-orang yang takwa dari kalangan muslimin dijodohkan dengan bidadari-bidadari, zanahunna syu'uru, akan indah perasaan mereka saat itu. Wa idzal mau'udatu su'ilat an sya'niha, dan ketika bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup, bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya tentang keadaannya, bi ayyi dhanbin qatalahal maisuru, atas dosa apa dia dibunuh dengan mudah, dengan gampangnya. Wa idzal jalilu tawa as-samaa'a bi yaminihi, dan ketika Allah yang Maha Agung menggulung langit dengan tangan kanannya, fayastajilli kitabatal mansuru, seperti menggulung kertas surat, kitabatal mansuru. Wa idza as-sahaif 'inda dhaaka saqatat, tubdi lana yawmal qisasi umuru, ketika lembaran-lembaran saat itu berjatuhan, berterbangan, dan tampak bagi kita pada hari itu qisasun umur, tampak bagi kita saat itu qisas, pembalasan yang setimpal, yang zalim diperlakukan secara zalim, yang jahat akan dijahati, yang berbuat jelek akan diperbuat dengan kejelekan pula. Wa idza sahaif nushirat fatatayarat, dan ketika lembaran catatan-catatan berterbangan, wa tahattakat lil mu'minina suturu, masa itu terbuka tirai tabir atas orang-orang mukmin, yakni dibuka rahasia-rahasianya, tidak ada yang tersembunyi. Wa idza samaa'a takashshatat 'an ahliha wa ra'aita aflaq as-samaa'i taduru, dan ketika langit dilipat dalam keadaan di dalamnya masih ada penduduk-penduduknya, wa ra'aita aflaq as-samaa'i taduru, dan kau melihat ujung-ujung langit semuanya berputar. Wa idzal jahim tasa'arat niraha uniranuha fiha 'ala ahli ad-dunub zafir, dan ketika neraka jahim dinyalakan apinya padanya atas seluruh orang-orang ahli pendosa, zafir, terdengar gemuruhnya. Wa idzal jinan tazakhrafat wa tatayyabat lifata 'ala tulil bala'i sabur, dan ketika surga-surga dihias, diperindah, dibikin menjadi harum untuk pemuda-pemuda yang sabar menghadapi berbagai macam bencana sekian lama. Sabur dari kata sabar, sangat sabarnya. Wa idzal janin bi ummihi muta'alliqun yasal qisas wa qalbuhu mad'ur, dan ketika janin yang dikandung ibunya bergantung, yakhshal qisas, karena takut adanya pembalasan qisas, wa qalbuhu mad'ur, dan hatinya dalam keadaan sangat ketakutan, hadza bila dhanbin yakhaf, ini tanpa dosa takut. Jinayatan kaifal masar ala dhunubi duhur, kaifal masir ala dhunubi duhur, maka bagaimana orang yang berjalan dengan dosa-dosa sekian banyak masa. Duhur dari kata dahar, sekian banyak masa berdosa. Bayi-bayi dibangkitkan dalam keadaan takut. Janin yang masih di perut ibunya, nanti ketika kebangkitan dalam keadaan dia takut, bergantung pada ibunya ketakutan, padahal dia tidak punya dosa. Maka bagaimana yang masirul duhur berjalan berabad-abad bertahun-tahun dalam keadaan terus berdosa, berdosa dan berdosa. Demikian syair yang dibacakan oleh Tirmidzi Al-Hakim. Bukan Tirmidzi sahibul hadis, tapi Tirmidzi Al-Hakim. Nama lainnya dari hari kiamat. Kalau masih ingat bahwa kita sedang membicarakan tentang nama-nama hari kiamat. Wa minha as-sa'ah. Di antara nama lainnya dari hari kiamat adalah as-sa'ah. Seperti ayat Allah, wa yauma taqumu as-sa'atu yaqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'ah. Dan pada hari kiamat atau pada hari sa'ah, orang-orang mujrim bersumpah, sungguh kita tidak hidup di dunia kecuali sesaat saja. Pada hari sa'ah, orang-orang mujrim bersumpah bahwa kita tidak hidup kecuali sesaat. Demikian pula ayat lain Allah katakan, yauma taqumu as-sa'atu yublisul mujrimun. Hari ketika tegak as-sa'ah, waktu, yublisul mujrimun, orang-orang mujrim dalam keadaan ketakutan. Wa yauma taqumu as-sa'atu yauma idzin yatafarraqun. Atau ayat lain dalam surat Ar-Rum ayat 14, yauma taqumu as-sa'ah, ketika ditegakkannya as-sa'ah, pada hari itu ya tafarraqun, tercerai-berai. Atau ayat lain dalam surat Ghafir ayat 46, wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu ana fir'auna ashadda al-'adzab, ketika ditegakkan as-sa'ah maka akan dikatakan masukkan keluarga Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam ashadda al-'adzab, ke dalam azab yang sangat dahsyat. Semuanya disebutkan dengan kalimat yauma taqumu sa'ah, yauma taqumu sa'ah, yauma taqumu sa'ah. Yang kalau diterjemahkan ketika tegaknya waktu. As-sa'ah artinya waktu. Ketika tegaknya waktu. Kenapa hari kiamat dijuluki dengan as-sa'ah? Wa huwa fil Qur'ani katsir. Kalimat-kalimat ini menyebutkan hari kiamat dengan sa'ah dalam Al-Qur'an sangat banyak. Was-sa'atu kalimatun yu'abbir biha fil Arabiyyah 'an juz'in min az-zaman. Sedangkan sa'ah dalam bahasa Arab disebutkan untuk mengungkapkan satu saat dari zaman. Satu saat dikatakan sa'ah. Sehingga kalau dikatakan sa'atan maknanya sesaat. Sama dengan bahasa Indonesia saat. Sehingga maknanya tiba saatnya. Tiba waktunya. Itu makna taqumu as-sa'ah. Tegaknya as-sa'ah. Juz'un min yaumin wa laylah. Yakni sebagian dari waktu. Ghairu mahdudun, yang tidak tertentu panjangnya. Wa fil 'urfi ala juz'in min 24 juz'a. Dan secara 'urf makna sa'ah adalah satu bagian dari 24 bagian yang ada dalam sehari. Subhanallah. Berapa sehari semalam? 24 jam. 24 bagian. 24 sa'ah. Min yaumin wa lailah. Walladaini huma aslul azminah. Sedangkan malam dan siang adalah dasar dari zaman. Zaman itu terdiri dari saat-saat. Sa'ah-sa'ah. Malam dan siang. 12 di malam hari dan 12 di siang hari. Yalihi taqriban, dikatakan wa taqulul arab af'alu kadha sa'ah. Makna lain dari sa'ah adalah saat yang kamu sekarang sedang jalani. Itu juga disebut dengan as-sa'ah. Sehingga kalau ada seorang berkata, أفعل كذا ساعة. Aku kerjakan as-sa'ah. Apa maknanya? Aku kerjakan sekarang. Yani as-sa'ah adalah ayyaum alladhi anta fi. Hari di mana engkau berada di dalamnya atau waktu di mana engkau berada di dalamnya dikatakan sa'ah. Kalau af'alu sa'ah, aku kerjakan sa'ah, maknanya aku kerjakan sekarang ini, waktu yang sekarang ini. Atau dikatakan wa ana sa'ah fi amri kada. Atau orang Arab berkata, aku as-sa'ah dalam masalah ini. Aku di waktu ini sedang ada urusan ini. Turidul waktu alladhi anta fi. Yang dimaukan adalah waktu yang engkau berada di dalamnya. Walladhi yalihi taqriban lahuwa haqiqatul itlaq fiha anna sa'ah bil alif wal lam ibaratan fil haqiqa anil waktu alladhi anta fi. Maka makna sa'ah adalah waktu di mana engkau berada di dalamnya, dan itu yang dinamakan secara mutlak bahwasanya as-sa'ah dengan alif dan lam, pakai alif dan lam. As-sa'ah maknanya sekarang, sama dengan al-an. Ibaratun fil haqiqah anil waqti alladhi anta fi, ungkapan pada hakikatnya tentang apa yang engkau berada di dalamnya, waktu yang engkau berada di dalamnya. Qala wa huwa al-musamma bil-an, dan itulah yang dinamakan dengan al-an, sekarang. Wa sumiyat bihil qiyamah, dan kenapa hari kiamat disebut dengan as-sa'ah? Imma liqurbiha, bisa jadi karena dekatnya hari kiamat, sehingga dikatakan al-an atau dikatakan sekarang, waktu ini, datang waktu, kalau datang waktu, kalau datang waktu. Fa inna kulla atin qarib, karena hari kiamat dekat, karena semua yang akan datang dekat. Bu'istu wal qiyamah kahatain, kata Nabi, aku dibangkitkan dan hari kiamat seperti dua jari ini. Setelah diutus Rasulullah SAW, kiamat berdampingan, kahatain, seperti dua jemari ini. Wa imma an takuna sumiyat fiha tanbihan ala ma fiha min al-kainat al-'idham allati tuzharu al-julud wa tukassaru al-'idham. Atau bisa jadi hari kiamat dinamakan as-sa'ah, yang artinya waktu ini, karena peringatan atau sebagai peringatan atas apa yang dalamnya pasti akan terjadi pada waktu ini juga, pada waktu yang sekarang engkau ada padanya. Al-kainat al-'idham, kejadian-kejadian yang besar yang akan menjadikan bulu kuduk berdiri dan akan mematahkan tulang-tulang. Waqila dinamakan pula innama sumiyat as-sa'ah atau innama sumiyat bis-sa'ah li'annaha ta'ti baghtatan fi sa'atin. Dikatakan pula bahwa hari kiamat dinamakan dengan as-sa'ah karena akan datang dengan tiba-tiba. Kapan hari kiamat? Bisa jadi akan datang tiba-tiba, baghtatan. Kapan? As-sa'ah. Ya pada waktu ini, pada waktu yang kau ada di dalamnya. Wa qila innama sumiyat bis-sa'ati li'anna Allah Ta'ala ya'muru as-sama'a an tumtur bima'il hayawan hatta tanbutul ajsad fi madafinha wa mawadhi'iha haitsu kanat min bahrin aw barrin wa tastaqil wa tataharraq bihayatiha bima'il hayawan wa laysat fiha arwahum thumma tud'a bil arwah wa arwahul mu'minin tatawaqqad nuran wa arwahul kafirin tatawahhaj dhulmatan fa idza da'a al arwah alqaha fis sur thumma ya'mur israfil an yanfukh fis sur fa idza nufikha fihi kharajat min as-sur thumma umirat an talhaq bil ajsad fa tub'at ila al ajsad fi asra' min al lamhah. Dikatakan juga hari kiamat dinamakan dengan kalimat as-sa'ah, sesaat atau waktu yang sekejap, karena pada hari itu Allah perintahkan langit untuk menurunkan hujan, hujan dengan air kehidupan, hingga tumbuh jasad-jasad dari kubur-kuburnya, dari tempat-tempatnya, dari lautan, dari daratan, kemudian bergerak bihayatiha bima'il hayawan, kemudian hidup dengan air kehidupan. Walaysat fiha arwah, tetapi enggak ada ruh. Tsumma tud'a bil arwah, kemudian dipanggil ruh, kemudian dikumpulkan ruh, dan ruh-ruh mukmin bercahaya sedangkan ruhnya orang-orang kafir dalam keadaan gelap. Kemudian dikumpulkan ruh-ruh tadi semuanya dalam sangkakala, kemudian ditiupkan dan kemudian bergerak ruh-ruh tadi ke jasad-jasadnya. Semua itu terjadi dalam waktu sekejap. Semua tadi terjadi dalam waktu sa'ah. Dalam waktu sa'atan, sesaat. Maka dikatakan as-sa'ah. Ini dikatakan hari kiamat dengan as-sa'ah, karena semuanya terjadi dengan cepat sekali. Hanya sesaat saja. Wa innama sumiyatu sa'ah li sa'il arwah ila al-ajsad. Juga dinamakan sa'ah karena adanya sa'i. Sekarang lain lagi. Tadi makna sa'ah adalah waktu. Tetapi bisa juga sa'ah dari kata sa'a yas'a, sa'atan. Apa itu sa'a? Yas'a, bergerak dan berjalan. Yani bergeraknya ruh-ruh menuju jasad-jasadnya. Maka dikatakan dengan as-sa'ah. Hari ketika ruh kembali ke jasad-jasadnya. Fitil kasur'ah, dalam kecepatan yang sangat tinggi. Fahiyya sa'i' wa jam'uha sa'ah. Maka dikatakan sa'i' dan dijamakkan dengan sa'ah. Kaqaulika, sebagaimana kau katakan, ba'i' wa ba'ah. Ba'i' penjual, wa ba'ah penjual-penjual. Wa da'i' wa da'ah. Wa ka'il wa kalah. Fawasafa anna sa'ir umuri fi sur'ah. Maka digambarkan hari kiamat bahwa segala perkaranya serba cepat. Serba cepat terjadi. Sair umur, segala urusan, segala kejadian, semuanya fi sur'ati kallamhil basar. Semuanya serba cepat seperti kedipan mata, seperti kejapan mata. Wa amru sa'ati aqrab min lamhil basar, dan hari kiamat lebih cepat daripada sekejap mata. Qalahu at-Tirmidzi al-Hakim, demikian pula dikatakan oleh Tirmidzi al-Hakim. Wa dzakara Abu Nu'aim al-Hafidz bi isnadihi an Wahab ibn Munabbih, beliau berkata, idza qamat as-sa'ah sarakhat al-hijara sirakhan nisa, kalau terjadi hari kiamat batu-batu akan menjerit seperti jeritan seorang wanita. Wa qattaratil 'udhat ad-daman, dan akan meneteskan darah. Ini dikatakan oleh Wahab ibn Munabbih. Baik. Kembali pada nama-nama hari kiamat. Wa minha al-qiyamah. Nama lainnya adalah al-qiyamah. Tadi apa? As-sa'ah. Sekarang nama hari kiamat al-qiyamah. Qala Allah Ta'ala, la uqsimu biyaumil qiyamah. Sungguh aku bersumpah. La di sini bukan maknanya nafiah, tetapi di sini justru maknanya sungguh-sungguh. La uqsimu. Tetapi karena bertemunya alif dengan alif, maka menjadi dipanjangkan la uqsimu. Maka maknanya sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melakukan apa yang dikehendakinya. Bagi Allah bebas untuk bersumpah dengan apapun dari makhluk-makhluknya. Tetapi manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah bersumpah dengan hari kiamat. Wa hiya fil arabiyyah masdarun, dan kalimat qiyamah dalam bahasa Arab asal katanya dari qama, masdar dari qama yaqumu, qama yaqumu qiyam. Wa dakhalaha at-ta'nits, kemudian diberi ta'nits qiyam jadi qiyamah. Lil mubalaghah, diberi ta'nits untuk mubalaghah, dan ini menurut ungkapan bahasa Arab. Kalau diberi ta marbutah maka itu menunjukkan lebih besar dan lebih tinggi. Wa ikhtalafa fi tasmiyatiha bidzalika ala arba'ati aqwal, dan berselisih sebab penamaannya menjadi empat pendapat. Yang pertama, dinamakan dengan qiyamah liwujudi hadhil umur fiha, karena terjadinya perkara-perkara dari qiyam. Yani tegaknya perkara-perkara yang akan terjadi hari kiamat, maka dikatakan dengan al-qiyamah. hari ditegakkannya segala kejadian-kejadian. Asani yang kedua dinamakan al-qiyamah liqiyamil khalqi min quburihim ilaiha. Karena tegaknya makhluk-makhluk, bangkitnya makhluk-makhluk dari kubur-kuburnya, maka dikatakan al-qiyamah, hari berbangkit atau hari kebangkitan. Qala Allah Ta'ala, yauma yukhrajuna minal ajdasi sira'a, hari ketika mereka keluar dari kubur-kubur mereka dengan segera. Maka dikatakan al-qiyamah, hari bangkitnya manusia dari kubur-kuburnya. Ats-tsalits, pendapat yang ketiga, liqiyamin nas li rabbil alamin. Dikatakan hari kiamat al-qiyam, dari kata qama yaqumu qiyam, maknanya tegak. Karena tegaknya manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika hari kiamat, maka mereka dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan mereka berdiri, dalam keadaan yaqumu qiyaman, maka dikatakan harinya hari qiyam, hari kiamat. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, bahwasanya Nabi bersabda, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari ketika manusia berdiri untuk Rabbul Alamin. Qala yauma yaqumu ahadukum fi rashhihi ila nisfi udunayhi, kata Nabi, yaitu hari ketika manusia berdiri di keringatnya sampai setengah telinganya. Ini qadirun 'azakumullah dikatakan qiyaman, karena dikatakan yaqumu yaqumu, maka harinya dikatakan hari kiamat. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, yaqumuna mi'ata sanah, kata Ibnu Umar, mereka berdiri di mahsyar untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka sudah sadar seluruhnya, sudah sadar sesadar-sadarnya, enggak ada lagi yang mengingkari, semuanya dalam keadaan percaya, semuanya dalam keadaan mukmin. Tapi bagi orang kafir, la yanfa'u imanuhum, tidak bermanfaat iman mereka saat itu. Iman setelah hari kiamat, iman setelah terbitnya matahari dari barat, iman setelah mereka ghar-ghara, setelah nyawa di kerongkongannya tercabut, maka saat itu tidak diterima dan tidak bermanfaat. La yanfa'u imanuhum. Qul inna a'udzu billah. Qadar beliau, qadar Ibnu Umar, yaqumuna mi'ata sanah. Mereka berdiri di sana 100 tahun lamanya. Wa yurwa an Ka'ab yaqumuna 300 sanah. Bahkan diriwayatkan dari Ka'ab, sepertinya Ka'bul Ahbar, bahwa mereka berdiri bukan 100 tahun, 300 tahun. Sehingga harinya dikatakan hari kiamat, hari berdirinya mereka di hadapan Allah Ta'ala. Yang keempat, menyatakan bahwa hari kiamat tidak katakan hari kiamah liqiyamir ruhi wal malaikati saffa, karena berdirinya ruh-ruh, tegaknya arwah dan para malaikat satu saf atau berbaris-baris dalam saf-saf. Apa dalilnya? Dalilnya yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa, yauma yaqumur ruh, ketika bangkitnya ruh dan para malaikat. Dan di antara tafsirnya, ruh di sini adalah Jibril alaihi salam. Karena sebutkan dengan mufrad, yauma yaqumur ruh wal malaika. Ruh satu. Ketika bangkitnya Jibril dan seluruh para malaikat, seluruh para malaikat dalam keadaan berbaris rapi pada hari tersebut. Maka dikatakan hari kiamat, hari berbarisnya para malaikat. Lihat tempat pendapat tadi. Ikhwan ibn a'azakumullah, berdiri tegak, itu dalam bahasa Arabnya qiyam, qiyamah. Tetapi berdiri tegak ada dua makna. Berdiri tegak artinya terjadi. Tegak hari kiamat artinya terjadi hari kiamat. Maka pendapat pertama, hari kiamat hari tegaknya segala kejadian-kejadian yang sudah diberitakan akan tegak pada hari itu. Apa maknanya tegak? Terjadi. Yang kedua, karena tegaknya seluruh makhluk dengan makna hidupnya makhluk-makhluk yang tadinya sudah mati di kubur-kuburnya. Berarti makna kedua, kebangkitan. Hari kebangkitan, hari berbangkit. Yang ketiga, hari ketika manusia tegak di padang mahsyar, seluruhnya dikumpulkan dalam keadaan berdiri. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sahih Muslim, mereka berdiri di keringat-keringat mereka. Ada yang sampai ke betis mereka, sampai ke lutut mereka, sampai ke pinggang mereka, ada yang sampai ke leher mereka, dan ada yang aljamahum di mulutnya dan di setengah telinganya. Dan yang keempat, dikatakan qiyamah karena tegaknya para malaikat berdiri berbaris-baris. Qala ulama'una wa'alam anna kulla mayyitin mata faqad qamat qiyamatuhu. Dan berkata para ulama kami, ketahuilah bahwa setiap mayit ketika mati, faqad qamat qiyamatuhu, maka dia telah tegak kiamatnya. Bagaimana ini? Ini masuk makna yang keberapa? Satu, kedua, ketiga, atau keempat? Kullu abdin atau kullu mayitin mat faqad qamat qiyamatuhu, setiap orang yang mati berarti telah tegak kiamatnya. Kiamat dengan makna yang keberapa? Hah? Kedua? Kedua, dibangkitkan dari kubur. Ini bukan ketika orang mati. Saat itu terjadi hari kiamatnya dia. Kiamatnya dia terjadi ketika dia mati. Apa itu? Yang pertama, barakallahu fiik. Apa yang pertama? Tegaknya, terjadinya apa yang sudah dijanjikan. Terjadinya kejadian-kejadian yang sudah diberitakan. Qamat, tegak. Qiyamah, tegak kejadian yang sudah dipastikan akan terjadi. Maka qamatil qiyamah, tegaknya kejadian yang sudah diberitakan, digulungnya langit, berjatuhannya bintang-bintang, hancurnya seluruh alam, itu semua terjadi, dikatakan qamat qiyamatuhu, terjadi apa yang sudah dijanjikan. Maka seorang yang mati dikatakan qamat qiyamatuhu, karena kiamatnya dia yang pertama adalah ketika matinya. Itu sudah pasti, yang tidak ada yang meragukannya, walaupun orang kafir sekafir-kafirnya. Tanyakan, kamu akan hidup terus atau akan mati? Pasti akan berkata, ya memang saya juga pasti akan mati. Enggak ada yang mengingkari ya. Kecuali orang yang gila atau orang yang dalam keadaan memang tidak bisa menjawab karena bisu. Dikatakan wa'alam anna kulla mayyitin mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang mati maka telah tegak kiamatnya. Walakinnaha qiyamat sughra, tetapi kiamat itu dinamakan kiamat kecil. Jadi kapan kiamat kecil? Matinya seseorang untuk kiamat. Dia sudah terjadi kiamatnya. Berakhirnya kehidupan dia dan terjadinya apa yang sudah pasti terjadi, yaitu kematian. Yang yakin pasti terjadi. Dia disebut oleh Allah dengan yakin dalam Al-Qur'an, yaitu dengan kalimat hatta ya'tiyakal yaqin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah pada Rabbmu sampai datang keyakinan. Yani sampai datang perkara yang yakin. Apa itu? Kematian. Kematian. Hanya saja kalau kematian disebut dengan kiamah, dengan kiamat sughra wa kubra. Fa sughra hiya ma yaqumu ala kulli insanin fi khassatihi. Kiamat kecil adalah kiamat yang terjadi pada masing-masing individu. Min khuruji ruhihi wa firaqi ahlih, yaitu ketika keluarnya roh dari jasadnya dan berpisahnya dia dari keluarganya. Wa inqita'i sa'yih, dan terputus usahanya. Wa husuluhu ala 'amalih, dan akan mendapatkan akibat dari perbuatannya. Wa in kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun, kalau baik mendapatkan kebaikan, kalau jelek mendapatkan kejelekan. Wal qiyamatul kubra, adapun kiamat al kubra, kiamat besar, maka itulah kiamat yang ta'ummun nas, yang mencakup seluruh manusia. Wa ta'khudhuhum akhdatan wahidah, dan akan mengambil mereka, mengenai mereka semuanya dengan sekaligus. Wa dalil ala anna kulla mayyit yamut faqad qamat qiyamatuh, dan dalil yang menunjukkan bahwa setiap orang yang mati maka telah tegak kiamatnya dia adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada sekelompok dari kalangan A'rab. Wa qad sa'aluhu matal qiyamah, ketika orang Badui datang dan bertanya kapan hari kiamat. Fa nadhara ila ajdad, insanin minhum faqala. Maka Nabi melihat ke kuburan salah seorang mereka dan berkata, in ya'ish hadha lam yudrikul haram. Qamat alaikum sa'atukum. Akhrajahu Muslim wa ghairuhu. Hadis dikeluarkan oleh Muslim. Nabi menjawab sambil melihat ahdath insanin minhum, melihat, oh tadi enggak pakai kacamata, saya baca ajdas. Ahdath insanin minhum, menunjuk bukan pada kuburan, kalau ajdas kuburan, kalau ahdath yang paling muda dari mereka. Ditunjuk anak yang paling muda dari kalangan mereka, kemudian berkata, in ya'ish hadha lam yudrikuhul haram, qamat alaikum sa'atukum. Kalau dia hidup, lam yudrikul haram, dan belum sempat mencapai umur ketuaannya, maka tegaklah hari kiamat pada kalian. Saat hukum hari kiamat kalian. Yani akhir hidupnya dikatakan dengan kiamah. Kharajat minad dunya wa qamat qiyamati. Kharajtu minad dunya wa qamat qiyamati. Ghadatan aqilul hamiluna janazati wa ajjala ahli hafru qabri wa sayyaru khuruji wa ta'jili ilaihi karamati. Sebagaimana sebutkan dalam syair, dalam sebuah syair, aku keluar dari dunia dan telah tegak kiamatku. Pada pagi harinya aku dalam keadaan dipikul, dibawa jenazahku. Dan mereka bersegera menggali lubang kuburku, kemudian menjadikan khuruji wa ta'jili ilaihi karamati, menjadikan aku di dalamnya atau memasukkannya dengan segera sebagai kemuliaan bagiku. Ka'annahum lam ya'rifu qat sirati ghadatan ata yaumi alayya wa sa'ati. Sepertinya mereka tidak mengerti, mereka tidak tahu sama sekali perjalanan hidupku. Ghadatan ata yaumi alayya, pada pagi hari aku akan mendatangi waktuku sendiri. Wa alayya sa'ati, dan itu adalah waktu, memang waktu berakhirku, waktu kematianku, waktu kiamatku. Fana bin Azzaq disebutkan kematian sebagai kiamatnya seseorang. Menurut makna yang pertama, tadi sudah disebutkan ada empat makna. Kiamah dalam artian terjadi apa yang sudah dijanjikan, yang pasti terjadi. Maka dikatakan qamat kiamat, terjadilah apa yang pasti terjadi. Kedua, bermakna tegak. Yani bangkitnya manusia dari kubur-kuburnya. Ketiga, bermakna berdiri. Berdirinya manusia di padang mahsyar. Keempat, bermakna tegaknya para malaikat. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu. Ketika berdirinya Jibril dan para malaikat dalam keadaan berbaris rapi. Wa minha yaumun nafkhah. Nama lainnya dari hari kiamat adalah yaumun nafkhah. An-nafkhah adalah hari ditiupkannya sangkakala. Sebagaimana Allah katakan, yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Hari ketika ditiupkan sangkakala. Waqad madha, dan sudah lewat penjelasannya. Wa minha yaumuz zalzalah. Dinamakan juga hari kiamat dengan az-zalzalah. Hari kegoncangan. Atau yaumur rajfah. Yaumur rajfah juga maknanya sama, hari kegoncangan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah. Hari ketika goncang atau terjadinya kegoncangan yang dahsyat. Wa minha yaumun naqur. Disebut pula hari kiamat dengan yaumun naqur. Naqur maknanya sangkakala. Sebagaimana dikatakan, fa'idha nuqra fin naqur, ketika ditiupkan an-naqur. Wa qad taqaddama, dan sudah lewat pembahasannya. Walhamdulillah. Wa minha al-qari'ah. Dan juga dinamakan hari kiamat dengan al-qari'ah. Dari qara'a. Qara'a itu sesuatu yang memecah telinga kerasnya. Sesuatu yang mengetuk, atau yang mengetuk hati, atau mengetuk telinga dengan keras. Itu qari'ah. Sumiyat bidzalika li'anna tuqri'ul qulubi ahwaliha. dinamakan Al-Qari'ah karena hari kiamat itu betul-betul mengetuk hati kengerian-kengeriannya. Yuqal, dikatakan qad asabatuhum qawari'ud dahri. Orang Arab kalau berbicara dengan kalimat qad asabatuhum, telah menimpa mereka qawari'ud dahri, telah menimpa mereka qari'atud dahri. Qari'ah jamaknya qawari'. Qawari'ud dahr, telah terjadi qawari'ud dahr. Apa itu maknanya? Maknanya terjadi musibah yang sangat besar, yang sangat dahsyat, yang mengetuk hati-hati mereka, menggetarkan hati-hati mereka. Sehingga dikatakan qawari'ud dahr, sesuatu yang mengerikan, yang membuat hati ini goncang, ketakutan. Maka Allah sebutkan hari kiamat dengan al-qari'ah. Falimin a'azakum Allah. Allah katakan al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Hari qari'ah. Tahukah kalian apa itu qari'ah? Dan tahukah anda apa itu qari'ah? Kemudian Allah terangkan tentang al-qari'ah. Yakni hari yang benar-benar menggetarkan jiwa, menggetarkan hati, karena kengerian-kengeriannya. Wa syada'idihi qalatil khansa, sebagaimana dikatakan oleh Khansa sang penyair, ta'rifuni dahru, ta'rifuni dahru nahshan wa hazan, wa auja'ani dahru qar'an wa ghamzan. Telah mengenal aku zaman nahsyan wa hazan, wa auja'ani, dan menyakiti aku, mengejutkan aku zaman, qar'an wa ghamzan. Qar'an itu mengetuk hati, dan ghamzan menggoncangkan hati. Nah, qar'an wa ghamzan. Aradat anna dahr auja'aha bikibriyat nawa'ibihi wa sughriyatiha. Yang dimaksud oleh penyair tadi adalah bahwa zaman telah mengejutkan dia, telah mengejutkan dirinya, membuat hati gemetar atau membuat hati bergoncang karena perkara-perkara besar yang terjadi dalamnya atau perkara-perkara kecilnya. Wa minha yaumal ba'tsi, dan diantaranya adalah hari kebangkitan. Wa yaumun nusyur, hari dikumpulkan. Wa yaumal khuruj, hari dikeluarkan. Yaumal hasyr, hari digabungkan. Wa yaumal 'ard, hari ditunjukkan. Hari ditunjukkan. Dan lain-lainnya. InsyaAllah kita akan baca nama-nama tadi satu persatu pada kajian berikutnya. Bismillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.